Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kekuatan iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita dalam mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ayat yang kita kaji pada hari ini adalah ayat ke-78 dari surat Al-Isra. Ada erat kaitannya antara surat Al-Isra ini dengan perintah atau ayat 78 ini. Karena apa? Karena ini merupakan ayat yang memerintahkan untuk sholat. Sholat itu sendiri didapat dalam peristiwa Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari terkelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sholat merupakan kewajiban yang ditetapkan Allah secara berulang-ulang. Sholat tidak boleh ditinggalkan oleh muslim dalam keadaan apapun. Sholat di dalamnya ada pengakuan kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di dalam sholat terdapat unsur-unsur puasa, karena orang yang sholat tidak boleh makan dan minum, bahkan bercakap-cakap. Di dalam sholat ada zakat, karena harta yang kamu peroleh tidak lepas dari waktu. Dan dalam sholat kita telah mengorbankan beberapa menit waktu agar kita dapat bermunajat mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala dalamnya. Dan di dalam sholat juga kita menemukan haji, karena kita di dalam sholat menghadap ke Ka'bah, di mana Ka'bah adalah tempat pusaran untuk berputarnya kaum muslimin dalam pelaksanakan ibadah tawaf. Aqimish sholah, tegakkanlah sholat, artinya laksanakanlah dengan sempurna pada waktunya. Ini adalah perintah disebutkan dengan qiyam, tegakkan, karena memang sholat dilakukan secara berdiri. Kalau kemudian tidak bisa berdiri, diperbolehkan berduduk di atas kursi. Kalaupun tidak bisa duduk di atas kursi, diperbolehkan untuk berbaring di atas tempat tidur, atau dalam keadaan isyarat apabila sudah dalam kondisi yang begitu sakarat sehingga tangan dan kaki tidak bisa digerakkan. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi disebutkan juga bahwa sholat itu 5 waktu sehari semalam. Padahal di sini cuma disebutkan lidulu kisamsi ila ghosakil lail, dari sudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dalam jarak antara matahari tergelincir sampai gelapnya malam, menurut Syekh Mutawalli Sha'rawi ditemukan 4 waktu sholat. Ini berbeda pendapat dengan kaum Syiah yang mengatakan bahwa sholat itu cuma 3 saja, yaitu juhur, sholat malam isya, dan sholat subuh. 3 waktunya. Artinya memang sholat 5 waktu, tapi dilakukan 3 waktu. Di antara juhur dia melakukan sholat juhur dan asar, di antara malam dia melakukan maghrib dan isya, baru sholat subuh. Namun umat Islam Sunni berpendapat bahwa dari dulu kisamsi ila ghosakil lail telah terjadi 4 waktu. Ada waktu zuhur, dilakukan di sholat zuhur di pertengahan hari agak tergelincir sedikit, maka disebutkan matahari tergelincir. Habis itu ada asar, maghrib, dan ditutup ghosakil lail, yaitu sholat isya. Baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan wa Qur'an al-fajr. Disebutkan Qur'an bukan sholat, padahal di sini maksudnya sholat al-fajr, ditutup dengan sholat fajar. Sholat fajar itu adalah sholat subuh. Ada juga membedakan fajar-fajar, subuh-subuh. Tapi sebenarnya menurut redaksi Al-Quran, sholat fajar adalah sholat subuh. Nah, kenapa disebutkan Quran bukan sholat? Karena memang Quran adalah bacaan yang terpenting di dalam sholat, terutama surat Al-Fatihah. Untuk mengkaji lebih jelas tentang ayat 78, kami persilakan Ustaz Fajrul Haq menambahkannya. Ya, sebagaimana yang sudah disinggung oleh Ustaz Zainal Arifin tentang pembahasan sholat, tentang pembahasan kata-kata wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Yang paling penting adalah kita mendirikan sholat dahulu. Di sini tertulis lidulu kisamsi, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Maka masalah sholat ini sudah ada ketetapannya yang Allah berikan. Jadi kaitan dengan ayat 77 yang masalah ketetapan Allah tidak berubah, juga salah satu ketetapan Allah yaitu tentang sholat lima waktu itu tidak akan pernah berubah. Yang merubahnya berarti dia sudah melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya. Akibatnya apa? Tentunya mereka akan masuk ke dalam neraka. Itu sudah jelas aturan mainnya. Itu sudah jelas merupakan ketetapan atau sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dalam ayat lain mengatakan seperti itu. Inilah hubungannya, ketetapannya. Jadi harus kita perjuangkan semenjak sesudah matahari tergelincir sampai malam menjelang malam, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, seperti yang dikatakan asar, maghrib, isya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menguatkan tentang wa Qur'anul fajr, karena memang kita baca sebagaimana sudah dijelaskan oleh Dr. Zainal Arifin, karena kita membaca Al-Qur'an. Tapi sisi lain, kenapa dikatakan al-fajr? Karena pada waktu subuh itu adalah pada waktu itu sebetulnya jiwa kita itu tenang, alam penuh dengan keheningan dalam alam jagat raya ini. Maka ketika orang mendengarkan ayat Al-Quran, ketika orang membaca Al-Quran, maka dengan keheningan itu karena masyhuda, para malaikat turut menyaksikan kita membaca Al-Quran. Tentunya malaikat menyaksikan tidak seperti halnya orang menonton tontonan bola, yaitu dengan tepuk meriahnya. Malaikat lebih daripada itu. Malaikat ketika menyaksikan itu, tugasnya adalah mendoakan orang yang dalam situasi seperti itu supaya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Begitulah doa malaikat. Maka dikatakan kana masyhuda. Masyhud kata syahida. Syahidallah wal malaikatu. Allah turut menyaksikan juga, malaikat turut menyaksikan juga bagaimana kita ketika membaca Al-Qur'an di waktu pagi tersebut. Makanya gunakanlah waktu pagi itu, jangan sampai permasalahan ketika bangun tidur itu menumpuk. Pasrahkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesempat mungkin kita membaca, sesempat mungkin kita upayakan, jangan sampai dalam satu bulan itu tidak membaca sama sekali. Maka pergunakanlah minimal ayat-ayat pendek, paling tidak kita dapat merenungkan ayat-ayat tersebut. Yang kedua dari yang disarankan di sini dalam tafsiran di sini adalah karena Al-Qur'an itu sering dibaca pada waktu di mana kesunyian malam semesta, kebersihan jiwa meliputi jagat raya, sehingga kita pun bisa menerima Al-Quran dengan penuh kesadaran dan penghayatan sebelum disibukkan kita dengan urusan-urusan dalam kehidupan kita. Maka dikatakan wa Qur'anul fajri kana masyhuda. Saksi yang dimaksudkan di sini tidak sekedar malaikat menyaksikan kita, tapi Al-Quran itulah yang menjadi saksi kehidupan kita sebagai petunjuk, juga menjadi saksi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan inilah yang menjadikan diri kita itu yang terbaik ketika kita dalam hidup kita, ketika Al-Quran itu kita jadikan petunjuk hidup kita. Setelah Al-Quran barulah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saja. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 78 dari surah Al-Isra ini dapat kita ambil tema kiat sukses. Karena pada ayat 77 Allah telah menetapkan yang baik pasti sukses. Maka pada ayat 78 ini Allah memberi arahan-arahan bagaimana agar tetap manusia dalam posisi rel-rel kebaikan, rel-rel kesuksesan, karena yang baik pasti sukses. Maka bagaimana supaya dia tetap berada pada rel-rel kebaikan dan kesuksesan itu? Maka kiatnya yang pertama dan kedua, yang pertama adalah sholat dan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Sholat bukan sekedar ritual, simbol belaka, tapi sholat mengandung makna keterkaitan hamba dengan Tuhannya. Ada kepasrahan, ada niat mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat dilakukan sehari 5 kali semalam, maka keterkaitan hamba dengan Tuhannya begitu intim dan akrab. Bagikan orang yang mandi sehari semalam 5 kali, tentu lebih bersih dan lebih suci dibandingkan jika dia mandi seminggu sekali. Itulah hubungan Islam dengan kesuksesan dan kebaikan, sehingga dia harus terus berhubungan dengan Tuhannya sehari minimal 5 kali. Dan itu tentu lebih baik. Yang kedua, kiat suksesnya adalah membaca Al-Quran. Terkadang kita menemukan banyak di sekeliling kita orang-orang yang tidak berbuat baik. Sampai ada yang mengatakan, zaman iki, zaman edan, zaman sekarang adalah zaman yang gila. Orang yang berbuat baik ditindas dan orang yang berbuat jahat dipuji dan diagungkan. Walaupun demikian, Al-Quran mengajarkan kepada kita, tetaplah berbuat baik karena kebaikan pasti menang. Membaca Al-Quran membuat kita tahu akan tujuan hidup. Walaupun kita dicaci maki, walaupun kita dicibir dan dihina, walaupun kita dilempar dan diusir, walaupun ada usaha pembunuhan, tetaplah berbuat baik karena kebaikan tetaplah suatu perbuatan yang terpuji. Dan orang yang berbuat baik pasti sukses dan bahagia. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan bahwa kiat sukses adalah sholat, kiat sukses adalah membaca Al-Quran. Dimulai sholat dari juhur, karena Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj turun setelah subuh. Maka sholat yang pertama kali dimulai dari sholat juhur dan ditutup dengan sholat subuh. Untuk itu dimulai dari liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajar. Fajar, membaca Al-Quran di waktu subuh adalah waktu yang paling tepat sebelum kita berangkat kerja dan menuntut rezeki di dalamnya. Karena apa? Supaya pedoman hidup dapat teriring dan tergiring di jalan kebaikan dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.